Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan terus bersyukur kepadanya karena nikmatnya yang begitu banyak sehingga kita tidak mungkin menghitungnya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab. Pada episode kali ini, insya Allah kita akan membahas ayat 60 dan seterusnya dari Surat Al-An'am. Ayat-ayat ini antara lain menerangkan tentang kekuasaan Allah untuk mewafatkan atau mematikan siapapun yang dikehendakinya. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan kita simak bersama Pak Quraisy Shihab. Apa kabar pagi ini, Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, rabbil alamin. Pagi ini juga kita ditemani oleh jamaah pengajian dari Majelis Taklim Anisa, Pengurus Pusat Bayangkari Mabes Polri, juga pengajian Usuluddin Al-Azhar Kembangan. Assalamualaikum ibu-ibu yang cantik, yang manis, cerah sekali ini. Oke, baiklah, kita akan langsung kepada pembahasannya. Silahkan, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu itu berbicara tentang kuasa Allah. Dia maha mengetahui yang gaib. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali diketahui. Sekarang ayat 60 menyatakan demikian. Wa huwallazi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajrun musamma. Dan dia juga Allah yang diuraikan sifat-sifatnya pada ayat-ayat yang lalu. Dia juga yang mewafatkan kamu pada malam hari dan dalam keadaan yang sama. Dia juga mengetahui aktivitas kamu di siang hari. Kemudian dia yang membangunkan kamu di siang hari agar supaya itu berlanjut sampai disempurnakan ajal yang tertentu di sisinya. Saya akan jelaskan supaya lebih ini. Yang pertama, dia yang mewafatkan kamu di malam hari. Apa memang kita wafat di malam hari? Tidak, kita tidur. Tapi dia katakan dia mewafatkan kamu. Memang ada persamaan antara tidur dan mati. Iya. Waktu tidur, kegiatan kita, hubungan kita dengan alam sekitar terputus. Waktu mati, begitu juga. Waktu tidur, tidak bisa kita undang. Tidak bisa juga kita bendung. Ya, kalau ngantuk bisa enggak ditahan ngantuknya? Waduh. Mau tidur tapi tidak datang tidur, bisa enggak didatangkan tidur? Ya. Walaupun minum obat, kalau dia tidak mau datang, tidak datang. Iya kan? Mati juga begitu. Maka Allah, demikian juga Rasulnya, mempersamakan walau tidak sepenuhnya sama, mempersamakan tidur dengan mati. Itu sebabnya kalau orang bangun tidur, doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, segala puji bagimu yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, yakni membangunkan kami. Nah, bangun dari tidur, ini di sini dikatakan, padahal dia juga mengetahui apa yang kegiatan-kegiatan kamu di siang hari. Kemudian setelah kamu tidur di malam hari itu, dia membangkitkan kamu. Di akhirat juga itu serupa kebangkitan di akhirat dengan kebangkitan waktu tidur. Apa yang kita lihat di waktu tidur kita mimpikan, jelas waktu bangun itu gak sama. Tadi saya mimpi saya ke ini, lain. Apa yang Anda lihat di dunia ini bisa jadi berbeda yang apa yang akan kita alami di akhirat. Ada ungkapan, sementara orang berkata itu ungkapan Rasul, ada yang berkata itu ungkapan Sayyidina Ali, berkata kita sekarang ini sedang tidur. An-nasu niyam wa idza matu intabahu. Kalau dia meninggal baru dia sadar. Oh begini. Sekarang kita belum tahu bahwa misalnya ini saya bicara depan ibu-ibu ya di hadapan saya, merumpi itu apa toh? Kita baru tahu itu hakikatnya di sana. Tuh pengelola anak yatim, makan harta anak yatim itu kita kira enak. Kita baru tahu nanti di sana. Oh begitu toh. Loh, dulu apa itu? Itu cuma mimpi. Nah, itu jadi dia persamakan tidur dengan mati. Nah, ada beberapa istilah Al-Quran untuk menunjukkan kematian. Di sini dia katakan kemudian dia menyempurnakan. Itu berlanjut. Tidur, bangun, tidur, bangun. Sehingga pada akhirnya dia sempurnakan perjalanan hidup manusia itu untuk sampai pada ajal tertentu. Ajal tertentu itu kematian, ya kan? Nah, karena itu, kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan beberapa istilah untuk mati, wafat. Mati ya? Mati, juga mati. Dalam bahasa Indonesia, ajal, juga mati. Ada lagi kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi raibal manun. Wafat itu artinya sempurna. Jangan pernah menduga bahwa ada orang yang mati yang belum sempurna keberadaannya di dunia. Sudah sempurna. Jangan juga menduga bahwa setelah Anda mati tidak disempurnakan balasan dan ganjaran Anda. Akan sempurna. Itu satu. Ajal itu artinya batas akhir. Jangan pernah menduga bahwa orang yang mati belum sampai pada batas akhir. Batas akhir. Ada lagi kembali. Orang yang mati itu kembali pada Tuhan. Sebabnya kita kan ya kembali. Apalagi istilah maut, mati. Mati itu artinya tidak bernyawa. Orang yang mati itu nyawanya sudah berpisah. Nah, kita di sini menggunakan itu. Kemudian dia akan mengembalikan kamu semua. Kemudian kepada Allah saja kamu akan dikembalikan. Lalu dia akan memberitahu kepadamu, menyampaikan kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan dalam masa hidupmu. Saya kira itu. Baik. Baiklah pemirsa dan hadirin yang ada di sini, sebelum kita mendengarkan lebih jauh lagi pembahasan surah Al-An'am ayat 60 ini, kita akan jeda sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am. Mengucapkan subhanallah satu kali itu gampang atau tidak? Gampang, cuma satu detik. Tapi itu jadi penting nanti di akhirat. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab. Mari Pak, kita lanjutkan. Baik, kita ada sedikit lagi di ayat 60 ini. Thumma ilaihi marji'ukum. Kemudian kepadanya, nyanya besar, kepada Allah tempat kamu kembali. Thumma yunabbi'ukum. Lalu dia memberitahu kamu. apa yang diberitahukannya itu semuanya penting. Itu kata Naba, berita penting. Kalau berita penting atau tidak penting itu dinamai khabar. Khabar. Khabar dalam apa kabar? Ya, penting tidak penting. Tapi kalau dia berkata Naba itu berita penting. Nanti di hari kemudian tidak ada berita yang tidak penting walaupun menurut Anda di dunia itu tidak penting. Nah, saya beri contoh supaya ini lebih mantap kita ini. Itu katakanlah kita ambil contoh kebaikan. Mengucapkan subhanallah satu kali itu gampang atau tidak? Gampang, cuma satu detik. Tapi itu jadi penting nanti di akhirat. Dia beritahu, oh ini ganjarannya. Tertawa-tawa, penting atau tidak? Tidak. Dia akan beritahu Anda, dia akan catat. Ini kamu tertawa, tertawa melecehkan, atau tertawa gembira, atau tertawa ngejek, semua jadi penting. Jadi dia kata, summa yunabbi'ukum, dia beritahu kamu segala sesuatu, dan segala sesuatunya itu menjadi penting ketika itu. Saya ngobrol sedikit kita, itu Imam Ghazali, kalau ada satu orang nulis, menulis, ya kan? Terus ada lalat hinggap, itu Imam Ghazali begitu, dikatakan, ada yang mimpi, bagaimana keadaan, oh saya sangat bahagia sekarang. Wajar kamu bahagia wahai Imam Ghazali, kamu punya buku banyak, kamu ini. Dia bilang tidak, bukan karena itu saya dapat rahmat. Karena apa? Saya biarkan seekor lalat isap tinta saya. Nah itu nanti tidak beri makan kucing, ya kan? Memberi air seekor anjing, semua jadi penting. Walaupun Anda anggap itu ini gampang ini. Summa yunabbi'ukum, itu soalnya kan yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa huwa al-qahiru fawqa ibadi. Dia juga yang maha kuasa terhadap hamba-hambanya. Tapi di sini dia katakan al-qahir, yang maha kuasa di atas hamba-hambanya. Kenapa dia katakan di atas? Karena yang berkuasa di atas itu melebihi yang berkuasa di bawah. Ya. Kalau dia di bawah, Anda bisa menghindar. Kalau dia sejajar dengan Anda, Anda bisa lari ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau dia di atas meneropong Anda, Anda tidak. Wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Baru dia katakan, wa yursilu alaikum hafazatan. Allah mengutus buat kamu pemelihara-pemelihara. Saya jelaskan ini. Ada makna, ada beberapa maknanya. Kita berusaha memahaminya sekuat sepanjang waktu kita. Manusia, Allah terhadap setiap manusia punya rencana, ya kan? Oke. Saya beri contoh. Satu orang, satu pesawat terbang mengangkut sekian banyak penumpang, jatuh. Menurut kebiasaan, semua yang ada di pesawat meninggal. Tapi ada satu orang, anak kecil lagi hidup. Kenapa itu? Tuhan punya rencana menyangkut itu, ya toh? Siapa yang dia tugaskan? Ini yang dikatakan, dia mengutus buat kamu pemelihara-pemelihara sehingga rencana Allah berjalan. Itu satu maknanya. Makna yang kedua adalah setiap orang di antara kamu Allah tugaskan malaikat-malaikat mencatat amal kamu. Ada raqib dan atid. Jadi jangan kira kami tidak tahu, kami tahu dan kami catat. Ada petugas yang mencatat. Wa yursilu alaikum hafadha hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusulana. Itu berlanjut sampai apabila masa kematian datang kepada salah seorang di antara kamu atau setiap orang di antara kamu, ketika itu utusan-utusan kami mewafatkannya. Nah, mewafatkan di sini artinya mematikannya. Satu lagi hal yang saya ingin kemukakan. Di sini dia katakan utusan-utusan kami, utusan-utusan Allah mewafatkannya. Utusan-utusan itu bentuk tunggal atau jamak? Banyak atau satu? Banyak. Jadi yang mencabut roh itu banyak atau satu? Banyak. Nah, kita lihat sekarang begini. Ini banyak yang salah paham. Ada ayat menyatakan Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa waktu dia mati. Di sini yang mewafatkan siapa? Allah. Ada lagi ayat tawafu malakul maut, yang mewafatkan adalah malaikat, satu malaikat maut. Ayat ini berkata diwafatkan oleh utusan-utusan kami. Yang berarti seakan-akan bertentangan ya. Sebenarnya tidak. Mari saya beri contoh. Gimana ini? Kalau saya menulis, waktu terjadi tulisan itu, berapa faktor yang berperanan? Banyak. Banyak. Pertama pikiran saya. Ya. Iya. Tulis kalimat pengajian. Ya. Yang kedua, tangan saya. Ya. Yang ketiga, pena atau komputer. Padahal satu kan? Ah, begitu juga. Ada perintah dari Allah. Perintah dari Allah kepada malaikat maut. Sudah malaikat maut mewafatkan di sini. Malaikat maut punya pembantu-pembantu. Itu yang mewafatkan. Ya toh. Jadi malaikat ini begitu tawafat rusuluna wa hum la yufarritun, dan mereka itu tidak alpa, tidak lengah. Semua secara rinci apa yang diperintahkan Allah itu persis kalau menulis, ya toh. Kata menulis barangkali lebih kurang, biasa kita mau tulis kepada si A salah tulis. Ya. Biasa tertinggal satu kata ada dalam benak, tidak tercatat di sini. Kalau ini tidak lengah sedikit pun, tidak keliru sedikit pun. Di sini, tempat ini, jam sekian, caranya begini, itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Summa ruddu ila Allahi maulahumul haq. Kemudian mereka itu dikembalikan kepada Allah. Allah adalah pemelihara, pembimbing, penguasa mereka yang sebenar-benarnya. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Sungguhnya segala ketetapan berada di tangan Allah. Dia amat cepat dalam melakukan perhitungan. Saya kira itu dulu ayat kita. Kita nanti lihat lagi. Oke. Okay. Ya, baik. Jadi Ibu, alhamdulillah ya. Sangat menarik sekali pembahasan tentang Al-Quran ini, dan semoga ini akan menambah ilmu kita dan membuat kita menjadi tambah beriman lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Lamanya memperhitungkan orang baik, orang jahat dan sebagainya ini hanya seperti memerah susu kambing. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab. Silakan, Pak. Baik, kita lihat. Jadi ayat yang lalu berbicara tentang kematiannya. Oke. Ada satu hal dulu yang saya ingin garis bawahi. Begini, orang kalau merasa kuat itu, perasaannya itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif, bisa juga menghasilkan sesuatu yang negatif. Kalau saya kuat, saya giat, saya optimis, ya kan? Kalau saya kuat juga dampak negatifnya, saya angkuh, saya sombong, karena saya kuat. Allah ketika menguraikan tentang kematian, dia mau hindari keangkuhan seseorang. Jangan sombong. Kamu bakal tua. Kamu bakal mati. Tetapi dia juga tidak mau, Allah juga tidak mau dengan merasa lemah itu Anda ketakutan. maka dia menjelaskan juga apa baiknya mati. Suka tidur atau tidak? Senang, enak enggak kalau tidur? Enak kalau tidur. Mau tahu apa yang lebih enak dari tidur? Mati. Itu yang ingin digambarkan di sini. Jangan terlalu takut mati. Di sana itu lebih baik dari di sini, asal Anda siapkan diri untuk membangun yang di sana. Nah, jadi kita tidak angkuh, tapi dalam saat yang sama kita tidak jadi pesimis. Rendah hati. Itu tujuannya ini dicitrakan. Jadi saya tidak termasuk orang yang suka takut-takuti orang tentang kematian. Kita optimis. Kita sangka baik pada Tuhan. Baik, kita lanjutkan. Summaruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, pembimbing mereka, pemelihara mereka yang sebenarnya. Ada pertanyaan, siapa yang dikembalikan kepada Allah? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, semua manusia yang diwafatkan dikembalikan kepada Allah di padang mahsyar, ya kan? Iya. Bisa juga utusan-utusan Allah yang bertugas mencabut roh itu pun dikembalikan pada Allah. Jadi malaikat juga mati. Malaikat mati juga. Semua mati. Semua dikembalikan kepada Allah, ya kan? Oke. Satu lagi yang kita lihat di ayat 61, sampai apabila datang kepada salah seorang, itu satu atau banyak? Satu. Tapi kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, mereka itu banyak atau satu? Banyak. Bagus. Mati itu satu persatu, ya kan? Tetapi dikembalikan pada Allah itu berjamaah, ramai-ramai kembali. Teliti sekali ini Al-Quran. Tidak satu-satu datang. Datang kumpul ramai-ramai. Gitu. Baru kita lanjutkan. Dia yang menetapkan dan dia sangat cepat dalam melakukan perhitungan. Kenapa cepat? Itu ada dilukiskan lukisan orang dulu selamanya memperhitungkan orang baik, orang jahat dan sebagainya, ini hanya seperti memerah susu kambing. Berapa lama itu? Kenapa cepat? Karena persoalan sudah jelas, ya kan? Itu yang repot. Diselidiki dulu, ini benar, ini sebahagian sudah ngaku langsung. Cepat atau tidak? Jadi cepat. Yang kedua, Allah itu tidak terhalangi untuk melakukan suatu pekerjaan akibat adanya pekerjaan lain. Saya sekarang atau kita sekarang tidak bisa nonton, ya? Karena kita sibuk mendengar. Manusia, makhluk terhalangi untuk melakukan suatu pekerjaan akibat adanya pekerjaan lain. Kalau Allah tidak terhalangi, jadi dia sangat cepat, ya kan? Itu yang dimaksud. Baik, kita lanjutkan. Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufya. Katakanlah wahai Muhammad, tanyakan kepada orang-orang yang tidak mengakui kuasa Allah itu, siapa yang menyelamatkan kamu dari kegelapan daratan dan lautan, ombak gelombang kamu takut, di daratan yang gelap, di padang pasir kamu ketakutan, siapa yang menyelamatkan kamu dari mara bahaya yang bisa terjadi di darat dan di laut? Ketika itu kamu berdoa dengan rendah hati, dengan tulus, berkata, seandainya apabila Allah menyelamatkan kami dari sini, dan kami akan menjadi termasuk salah seorang yang bersyukur kepada Allah. Jawablah, Allah yang menyelamatkan kamu dari mara bahaya itu dan dari segala hal yang meresahkan kamu. Tapi Allah juga tahu, wahai kaum musyrik, bahwa setelah kamu diselamatkan, kamu musyrik lagi. Ini dikritik mereka, dikecam mereka, sebenarnya antara lain ditujukan pada kita. Waktu sakit, ya Allah saya ini, apa? Saya itu gitu. Waktu sehat, senang lupa. Itu ada ungkapan. Ingatlah pada Allah pada saat Anda senang. Dia akan mengingat Anda pada saat Anda susah. Jangan ingat hanya waktu susah. Ingat waktu senang. Niscaya dia mengingat Allah, mengingat Anda pada waktu Anda susah. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyriku. Tetapi anehnya, kamu setelah mendapatkan keselamatan dari Allah itu, kamu kembali mempersekutukan Allah. Saya kira itu ayat kita. Baik. Subhanallah, Ibu. Masih semangat kan? Iya nih. Kayaknya semangat sekali ya, soalnya menarik sekali karena kita lebih banyak tahu lagi tentang apa itu Allah dan siapa itu Allah ya. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali lagi. Jangan artikan khusyuk bahwa saya tidak sadar lagi tentang sesuatu. Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am. Bersama Pak Quraisy Shihab, saat ini kita masuk kepada sesi tanya jawab antara jemaah dengan narasumber. Ya, silahkan ibu-ibu, siapa yang mau bertanya langsung kepada Pak Quraisy? Saya Ratno Adrianti. Pak Quraisy, saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar kalau kita ingin kusuk dalam sholat, kita ingatlah akan kematian. Maksud kalimat tersebut bagaimana, Pak? Iya. Kita biasa bahkan itu imam sebelum sholat itu berucap, "Shallu sholatan muwaddi." Sholatlah sholatnya orang yang akan meninggal, yang akan berpisah. Nah, tadi kita lihat khusyuk atau tidak nih, ha? Bayangkanlah waktu sholat, oh, sebentar saya sedang di hadapan saya ada malaikat maut. Begitu saya salam, langsung saya mati. Kira-kira sholatnya panjang atau pendek itu? Panjang. Kira-kira takut atau tidak? Takut. Kira-kira mengharap atau tidak? Ya, karena merasa. Gitu. Nah, walaupun itu maksudnya, bayangkan. Walaupun tentunya tidak selalu harus seperti itu. Kita cukup menghadirkan kebesaran Allah, membayangkan rahmatnya. Kita merasa waktu sholat itu bahwa kita berhadapan dengan sesuatu Zat yang Maha Agung, itu pasti akan ini pasti akan khusyuk, pasti pikiran tertuju ke sana. Tapi kalau pikiran tidak tertuju ke sana, paling sedikit tangan yang gerak, ya kan? Terasa ini ada gatal di sini, ya kan? Tetapi ada orang-orang yang tekun itu dia tidak terasa lagi apa, karena konsentrasinya ke sana. Saya kira itu yang dimaksud. Jadi fokusnya harus kepada Allah. Nah, tidak harus. Oh, tidak harus. Tidak harus. Tidak harus. Jangan artikan khusyuk bahwa saya tidak sadar lagi tentang sesuatu. Itu bisa jadi puncak dari khusyuk. Nabi pun pernah sholat begitu dengar orang nangis, anak nangis, dia percepat sholatnya, ya kan? Itu hilang ingatan atau tidak? Tidak, sadar. Sadar, ada nih sesuatu. Jadi jangan artikan khusyuk itu harus. Memang ada orang yang seperti itu. Kalau saya mau jelaskan lebih jauh, Anda diundang pergi ke pameran. Oke? undangan si A lihat undangan A tidak perlu, ya buang undangan. Ada lagi satu terima undangan, dia katakan saya segan tidak datang, saya tidak suka, saya tidak suka ini lukisan ini, saya tidak ngerti, saya tidak suka, tapi dia datang. Ada lagi yang berkata, wah saya diundang, saya mau datang, walaupun saya tidak ngerti, saya hormati yang undang dan saya mau belajar. Dia datang. Ada lagi yang ngerti lukisan, senang lukisan. Begitu dia datang, dia lihat, oh, ini bagus ya, ada temannya, coba lihat ini. Terus, yang terakhir, yang paling tinggi, senang lukisan, mengerti lukisan, begitu dia masuk, dia terteguh. Ada yang tepuk bahunya, dia tidak rasa. Ada kan yang begitu. Nah, ini puncak khusyuk. Yang penting jangan tidak datang memenuhi undangan. Itu saya kira salat seperti itu. Iya kan? Oke. Okay. Silakan Ibu, pertanyaan selanjutnya. Nama saya Ibu Subakja. Pak Kures, bagaimana ciri-ciri orang yang meninggal dunia dengan husnul khotimah? Demikian. Ada ulama yang menyebut ciri-ciri itu, ada juga yang tidak menyebut ciri-ciri khusus pada yang meninggal. Nah, saya lebih cenderung berkata demikian, tidak ada ciri-ciri khusus yang secara langsung dapat terlihat pada orang yang meninggal, tapi ada situasi yang dialami atau yang terjadi pada yang meninggal yang kita bisa duga bahwa dia husnul khatimah. Saya beri contoh. Satu orang mati waktu dia lagi berzina. Nah, sudah saya. Mati waktu dia lagi berjudi. Ya kan? Itu husnul khatimah. Ada satu orang mati waktu dia sholat, kita katakan khusyuk. Mati waktu dia sedang baca Quran, mati waktu dia menyebut istighfar dan sebagainya, itu tanda-tanda umum. Saya kira itu husnul khatimah dan su'ul khatimah. Okay. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am. Di padang mahsyar ada perhitungan, habis itu menuju ke sorga atau neraka. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am. Dan kita akan meneruskan sesi pertanyaan. Ibu-ibu silakan yang mau bertanya langsung kepada Pak Quresh. Nama saya Enda, saya ingin bertanya Pak. Kalau tidak salah setelah kita meninggal itu kita masih harus melewati beberapa tahap. Apakah kembali kepada Allah itu termasuk salah satu tahapan tersebut atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Kembali kepada Allah itu istilah yang digunakan untuk kembali kepada Allah itu bermula sejak keluarnya ruh dari badan. Sejak orang mati, itu dikatakan dia kembali kepada Allah. Nah, prosesnya panjang. Begitu mati, dia berada di alam barzakh, menanti dunia kiamat. Semua yang meninggal ini, semua yang masih hidup sisa mati. Setelah itu ditiup sangkakala yang kedua, semua yang mati hidup lagi menuju ke padang mahsyar. Di padang mahsyar ada perhitungan, habis itu menuju ke sorga atau neraka. Ini semua proses kembali kepada Allah. Nah, hanya kita lihat lagi ini sekarang, itu istilah kembali kepada Allah itu sebenarnya mempunyai kesan indah. Yang mana lebih lama Bu terasa, perjalanan menuju ke suatu tempat atau perjalanan kembali ke tempat kita. Kembali. Senang tuh kalau kembali, ya, ya toh. Nah, begitu juga roh, itu senang kalau kembali kepada Allah. Yang mana lebih menyenangkan, kita pergi kepada orang jahat atau orang baik? Allah itu baik. Kita kembali kepada-Nya. Itu sebabnya mudik menyenangkan. Ya. Baik. Silakan Ibu selanjutnya. Oh iya. Saya Nur Aini. Saya mau bertanya mengenai ajal. Bagaimana dengan orang yang mati karena bunuh diri? Apakah itu sudah sampai ajalnya atau dia mempercepat datangnya ajal tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ajal batas akhir. Tidak ada orang, tidak ada sesuatu yang bernyawa yang nyawanya meninggalkan tubuhnya kecuali telah sampai pada batas akhirnya. Hanya saja, nah ini persoalan. Kita di awal suratil An'am, ini sebenarnya saya sudah pernah jelaskan, apakah ajal setiap manusia itu hanya satu atau dua? Di dalam awal suratil An'am dikatakan qadha ajalan wa ajalun musamma. Ada yang berkata bahwa ajal manusia itu hanya satu. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Ada yang berkata ajal itu ada dua. Ajal yang tertentu yang ada di sisi Allah, ada lagi ajal bersyarat. Kalau memenuhi syaratnya, maka dia tidak sampai pada ajal kedua. Kalau tidak memenuhi, atau kalau syaratnya dia penuhi, ajal yang pertama berlanjut pada ajal yang kedua. Kalau ada yang mengganggu, tidak sampai pada ajal itu. Jadi orang yang terbunuh itu yang memahami seperti ini belum sampai ajalnya yang pertama, tetapi sudah sampai ajalnya pada yang ditentukan Allah. Ada ajal setiap manusia, saya ulangi lagi ini yang lalu, setiap manusia seakan-akan dikatakan oh ini atau usianya bisa mencapai manusia antara 100-120. Iya. Tapi dia tidak jaga kesehatan, rusak ginjalnya, rusak ininya, dia mati sebelum itu. Gitu. Ya. Oke. Ya, silakan Ibu selanjutnya. Saya Ibu Arif Harjanto. Pak Kurais, saya ingin menanyakan, dikatakan pada ayat 61 bahwa Allah berkuasa atas makhluknya. Apakah kekuasaan Allah mencakup segala isi kehidupan makhluk sehingga makhluk hanya mengikuti apa yang sudah ditakdirkan Allah? Terima kasih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang berada di luar kuasanya. Oke, okay? Itu satu dulu. Allah menganugerahi manusia kemampuan. Kalau kegiatannya itu bisa menghalangi tujuan Tuhan, dia turun tangan. Gak bisa. Saya beri contoh. Saya minta anak kecil saya bermain di satu kamar. Dari luar saya awasi, saya kunci kamar. Dia bebas, mau kesini, mau kesana, mau kesini. Bebas kan? Tapi begitu saya lihat dia ambil gunting, mau gunting karpet, saya turun tangan. Nah, begitu kuasa Allah. Kalau ada kegiatan manusia yang bisa menghalangi tercapainya tujuan Allah, dia turun tangan. Karena dia maha kuasa, Al-Qahir fauqa ibadi. Dia menguasai seluruh hambanya. Saya kira itu. Ya, baik, mudah-mudahan jelas ya Ibu-ibu dan Pak Kures. Mohon untuk kesimpulannya dari pertemuan kita kali ini. Kesimpulannya Allah maha kuasa. Ya, terakhir kita bicarakan maha mengetahui segala kegiatan manusia dan akan menyampaikan, memberi ganjaran dan balasan sesuai dengan amal perbuatan manusia. Allah punya rencana Maka dia mengatur segala sesuatu sesuai rencananya. Karena itu setiap manusia ada pemeliharanya supaya tidak keluar dari rencana Allah. Semua punya tugas. Kematian apabila datang itu atas perintah Allah kepada malaikat yang kita kenal dengan nama Israel. Kemudian malaikat Israel punya pembantu-pembantu untuk mencabut nyawa itu. Allah mengajak semua orang untuk bermohon kepadanya. Dalam setiap kesusahan Allah bisa memberikan bantuan. Dan Allah akan memberikan bantuannya. Tapi jangan sampai setelah adanya bantuan manusia lupa Allah lagi. Saya kira itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Quraish Shihab. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat dari surat Al-An'am yang diantaranya menegaskan bahwa Allah yang melindungi hambanya di saat-saat yang genting dan menyelamatkan mereka karena rahmatnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa bangga akan dunia dan sementara bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dunia.